Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin wa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayuhal ikhwah a'azani Allah wa iyyakum, baik yang hadir di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung ini atau para pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, juga para pendengar Radio Roja baik yang melalui 756 AM untuk Jabodetabek dan sekitarnya ataupun 1476 AM Bandung dan sekitarnya, pendengar Radio Roja Lampung, Roja Tanjung Pinang, Pontianak, juga Berau, juga pendengar radio kita Cirebon dan beberapa stasiun radio lainnya yang juga ikut menyiarkan acara ini di seluruh pelosok Indonesia, termasuk juga para pendengar yang ikut bergabung melalui streaming radio. Alhamdulillah sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melanjutkan kajian Tauhid kita yang sempat tertunda lebih satu bulan sehubungan dengan libur Ramadan. Dan bab yang sudah kita bahas terakhir adalah bab tentang kerasnya larangan terhadap orang-orang yang beribadah kepada Allah tapi ibadahnya dilakukan di samping kuburan orang soleh, karena itu bisa menjerumuskan kepada perbuatan syirik. Sekalipun ibadahnya ditujukan kepada Allah tapi dilakukan di samping kuburan orang soleh, maka ini sudah terlarang berdasarkan ayat dan hadis-hadis yang sudah kita terangkan. Sekarang kita masuki bab baru, bab yang menjelaskan bahwa annal ghuluwa fi quburis solihin yusawwiruha awthanan tu'badu min dunillah. Bab yang menerangkan bahwa ghullu, berlebih-lebihan di dalam memuliakan kuburan orang-orang soleh, bisa menyebabkan kuburan itu akan dianggap sebagai berhala yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Bab ini berkaitan erat dengan bab yang sebelumnya. Sudah kita terangkan bahwa makna ghullu adalah mujawazatul had madhan au dhamman, berlebih-lebihan sampai melebihi batas, baik di dalam memuji ataupun di dalam mencela, dan ghulu di dalam bab yang sedang kita bahas ini adalah berlebih-lebihan dalam hal memuji, memuliakan, sampai pada tingkat mengkultuskan. Kuburan memiliki dua hak atas kita sekalian. Hak pertama adalah kita tidak boleh menghinakannya dengan cara menginjak kuburan, menduduki kuburan, melangkahi kuburan. Itu salah satu bentuk dari menghinakan kuburan dan itu terlarang. Tetap kuburan harus dihargai, dihormati. Menghinakannya adalah menyimpang dari syariat. Termasuk diantara salah satu bentuk penghormatan kita kepada kuburan adalah disyariatkannya kita untuk membuka sendal atau sepatu ketika kita memasuki kuburan. Dan itu adalah hak kuburan atas kita. Itu hak yang pertama. Hak yang kedua adalah tidak dikultuskan melebihi batas yang sewajarnya. Tidak diagung-agungkan melebihi kadar pengagungan yang dibolehkan. Inilah dua hak kuburan atas kita sekalian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim diterima dari Abu Thalib radhiyallahu an, Abu Thalib berkata kepada salah seorang di antara sahabatnya, ala ab'atsuka ala ma ba'atsani alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala tada'a timsalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Mau enggak aku utus kamu dengan membawa misi, dengan misi yang sama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus aku, yaitu jangan kamu biarkan ada patung yang disembah kecuali dihancurkan, dan jangan kamu biarkan ada kuburan yang menonjol kecuali diratakan. Hadis ini menjelaskan tentang tidak bolehnya kita membiarkan pengagungan terhadap kuburan, sehingga apabila ada kuburan yang ditonjolkan berbeda atau diistimewakan dari umumnya kuburan yang ada di sana, maka harus diratakan sama dengan kuburan lainnya, sehingga orang-orang tidak menyangka bahwa penghuni kuburan tersebut memiliki kekhususan dibanding penghuni kuburan lainnya. Lalu itu dianggap sebagai wasilah bagi sikap ghullu, berlebih-lebihan di dalam mengagungkan kuburan. Oleh karena itulah, mengagungkan kuburan orang-orang soleh bisa menyebabkan meningkat terhadap pengagungan dalam bentuk penyembahan kepada kuburan. Terlebih kuburan orang-orang soleh seperti para nabi, para wali, atau orang-orang yang dianggap ulama besar, maka itu lebih berpotensi untuk disembah dan dikultuskan oleh orang-orang yang masih hidup. Adapun awthan, awthan jamak dari wathan. Kullu ma nusiba lil ibadah fahuwa wathnun. Segala sesuatu yang ditegakkan untuk diibadati, itulah wathan atau bahasa kitanya berhala. Kadang-kadang juga disebut sonam. Bedanya kalau sonamun, berhala dalam bentuk patung, Tapi kalau wasnun lebih umum, apapun, bisa berupa hanya pohon, bisa berupa kuburan, bisa hanya berupa batu yang dianggap bertuah walaupun tidak berbentuk patung, itu semuanya kalau disembah oleh manusia disebut wasnun atau berhala. Berdasarkan hal itulah maka di dalam bab ini kita membahas bahwa sikap gulu atau berlebih-lebihan di dalam mengagungkan kuburan orang-orang soleh bisa menyebabkan kuburan itu dianggap berhala. Walaupun tidak berbentuk patung, tapi kalau itu disembah maka itulah yang disebut dengan wasnun. Ta'budu atu'badu min dunillah. Berhala itu dikhawatirkan disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya adalah orang tetap menyembah Allah azza wa jalla, tapi di samping menyembah Allah, mereka juga menyembah kepada berhala-berhala tadi. Dan inilah hakikat dari perbuatan syirik. Sebab makna syirik adalah menduakan Allah dalam hal ibadah. Kepada Allah mereka beribadah, kepada yang lain seperti patung atau kuburan orang soleh juga mereka ibadah. Dan ini yang dulu dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy yang menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat nama Imran bin Husain, ketika musyriknya ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kam ilahan ta'bud?" Berapa ilah, beberapa sembahan yang kamu sembah? Dia menjawab, "Sab'ah." 7. Wahid fis sama' wasitah fil ard. Satu ada di langit, yaitu Allah, dan 6 lagi ada di bumi. Kata Rasul SAW, ilah mana yang paling kamu takuti, paling kamu harapkan, dan paling kamu cintai? Dia menjawab, alladhi fis sama, ilah yang ada di langit. Kalau begitu, sembahlah hanya ilah yang ada di langit dan tinggalkan semua ilah yang ada di bumi. Riwayat ini mengisyaratkan orang-orang musyrik zaman dahulu menyembah Allah Azza wa Jalla. Tapi kenapa mereka disebut musyrik? Karena selain menyembah Allah, mereka juga menyembah selain Allah. Di antaranya, patung-patung yang merupakan visualisasi dari orang soleh yang sudah meninggal, seperti Lata, Uzza. Kalau orang soleh yang sudah meninggal itu dibuat patungnya lalu disembah, dimintai dengan doa-doa, maka patung itu disebut sonamun. Tapi kalau yang disembahnya itu bukan patung, baik umpamanya kuburannya atau yang lain-lainnya, maka disebut wasnun, yang tidak berupa patung. Nah, yang seperti ini bertolak belakang dengan tauhid. Sebab makna tauhid adalah ifradullahi fil ibadah, mengesakan Allah Azza wa Jalla di dalam beribadah. Apabila Allah disandingkan dengan yang lain dalam peribadatan, maka Allah murka dan menolak peribadatan itu, menolak pelakunya, menolak seluruh yang dilakukan oleh orang itu. Sebagaimana sabda Rasul SAW bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, ini yang disebut dengan hadis Qudsi, kata Allah, ana agna syuraka'i anisyirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Sekutu dalam bahasa Arab disebut syarik. Perbuatan menyekutukan disebut syirik. Orangnya disebut musyrik. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan, tapi dia menyekutukan aku dalam amalan itu dengan yang lainnya, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan juga sekutunya itu. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Nah, inilah bab yang akan kita bahas, yaitu berlebih-lebihan dalam mengagungkan kuburan orang-orang soleh bisa menyebabkan kuburan tersebut akan dianggap sebagai sesembahan selain Allah, walaupun tidak berupa patung, dan penyembahannya tidak berupa sujud, tapi berupa penyembahan lain seperti berdoa kepada penghuni kuburan. Hakikatnya itu adalah peribadatan. Adapun dalil pertama yang menerangkan tentang hal ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, bahwa Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad ishtadda ghadabullahi ala qawmin ittakhadu kubur anbiya'ihim masajid. Rasul SAW pernah berdoa, ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Sangat keras kemurkaan Allah kepada suatu kaum yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, juga Imam Abdul Razzaq dalam Al-Musannaf, juga Al-Imam Ibnu Abi Syaibah, juga Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini disahihkan oleh Al-Bazzar dan Al-Imam Ibnu Abdul Bar dan yang lain-lainnya. Hadis ini tadi diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta sebuah kitab yang masyhur. Sebagian ulama menyatakan as-sahul kutub ba'da kitabillah. Sesahih-sahih kitab setelah kitab Allah. Setelah Al-Qur'anul Karim. Karena dalam kitab Al-Muwatta sanad-sanadnya lebih tinggi daripada sanad Imam Bukhari, karena dekatnya jarak Imam Malik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sanadnya pendek, maksud pendek itu rawinya sedikit, tidak terlalu panjang, tidak terlalu banyak. Kalau umpamanya Nabi berkata ke sahabat, sahabat ke si A, si B, si C, si D, lalu ke Imam Bukhari. Jadi sahabat A, B, C, D, Imam Bukhari ada 6 rawi. Itu panjang, itu jauh. Menunjukkan jarak dari Imam Bukhari ke Nabi itu jauh dari segi waktu. Tapi kalau sanadnya cuma 3 orang rawi, umpamanya dari Nabi ke sahabat, sahabat ke si A ke si B, hanya 3, maka itu disebut dengan hadis Ali. Ali itu artinya tinggi. Dan hadis Ali lebih kemungkinan besar lebih sahih daripada yang lainnya, karena dekatnya jarak rawi terakhir kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Al-Muwatta lebih ali daripada sanad Imam Bukhari. Dan di dalam kitab Al-Muwatta juga terhimpun hadis-hadis dan asar-asar dari sahabat dan sebagian dari pendapat pribadi Imam Malik. Dan hadis ini atau kitab Al-Muwatta ini sudah disyarah oleh banyak ulama. Di antara kitab-kitab syarah dari kitab Al-Muwatta Imam Malik ini, contohnya adalah kitab Al-Muntaqa susunan Abdul Walid Al-Baji, juga syarah Muwatta Malik Az-Zarqani, juga Aujisul Masalik ila Muwatta Malik susunan Ad-Dahlawi, Al-Kandahlawi, dan yang lain-lainnya banyak. Tapi di antara syarah yang paling luas dan paling bagus, baik dari segi riwayat ataupun dirayat, adalah At-Tamhid susunan Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Itulah kitab Al-Muwatta. Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasul SAW berdoa, Allahumma ya Allah. Allahumma tadinya ya Allah. Kenapa bisa berubah menjadi Allahumma? Dibuang ya-nya dalam rangka mendahulukan nama Allah. Didahulukannya nama Allah dalam penyebutan li ta'zim, untuk mengagungkan. Makanya ya-nya tidak boleh mendahului nama Allah. Dibuang ya-nya, jadi Allahnya disebut lebih dahulu, Allahumma. Sebagai ganti ya dibuang, diganti dengan mim yang menunjukkan jama'. Seolah-olah orang yang berdoa dengan diawali Allahumma itu memadukan seluruh konsentrasi hatinya kepada Allahumma azza wa jalla. Oleh karena itulah ya Allah berubah menjadi Allahumma. La taj'al qabri wathanan yu'bad. Huruf la di sini disebut la doa, bukan la nahi. Kalau la nahi maknanya larangan. Melarang itu biasa dari atas ke bawah. Tapi ini kita yang meminta kepada Allah. Makanya walaupun fungsinya dari aspek nahu sama dengan la nahi, tidak diistilahkan la nahi tapi la doa. Karena memohon, karena meminta, sehingga la di sini tidak bermakna larangan dari seorang hamba kepada Allah, tapi bermakna permohonan. Allahumma ya Allah la taj'al qabri. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Walaupun ada kata-kata janganlah engkau menjadikan, ini tidak bermakna melarang, tapi bermakna memohon. Janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Inilah permintaan Rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon, berdoa kepada Allah dengan isi doa seperti itu? Melihat contoh yang sudah ada, umat-umat terdahulu banyak yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Bahkan berlebih-lebihan membuat patungnya segala macam. Lalu disembahlah patungnya tersebut. Tidak sekedar kepada para nabi, bahkan kepada orang-orang soleh yang bukan nabi. Yang kadar kesolehannya mungkin hanya dari satu dua aspek. Seperti umpamanya yang dikenal dengan sebutan Lata, itu dikenal karena satu aspek kebaikan. Dia tukang menjamu para jamaah haji yang datang ke Mekah, ke Baitullah, diberikan makanan terbaik. Dia bikin adonan. Kemudian dibuat kue makanan yang baik diberikan secara gratis cuma-cuma kepada para jamaah haji. Dalam bahasa Arab, proses memberi membuat adonan dari tepung yang terbaik menjadi makanan roti dan sejenisnya disebut latta. Orangnya Latin. Latin itu orang yang memberikan atau membuatkan kue yang kemudian disajikan kepada para jamaah haji yang datang ke sana. Masyhur dengan itu sampai ketika dia mati, orang-orang menyayangkan dan selalu mengenang jasanya. Sampai akhirnya dibuat patungnya, kemudian lama-lama disembah. Jadilah disebut dengan sebutan Latta. Dia bukan nabi, tapi orang yang dianggap orang soleh dengan satu kebaikan yang masyhur, yaitu menjamu orang-orang yang datang ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji. Melihat pengalaman umat-umat terdahulu seperti itu, Yahudi, Nasrani, dan umat-umat sebelumnya sering menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah, yang kemudian generasi berikutnya terjerumus ke dalam penyembahan kepada patung tersebut, lalu syiriklah mereka. Dan ini bertolak belakang dengan inti dakwah para nabi, yang mengharuskan manusia hanya beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan melarang syirik. Khawatir ini terjadi pada diri umatnya, maka Nabi SAW berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah." Lalu Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Sungguh keras, sungguh dahsyat kemurkaan Allah azza wa jalla kepada suatu kaum yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid. Makna dari kalimat ini sudah kita terangkan di bab sebelumnya. Bahwa yang dimaksud menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid tidak berarti selalu dibangun bangunan masjid di sana. Tidak. Walaupun tidak ada bangunan, tapi kuburan itu dijadikan tempat ibadah spesial. Ibadahnya kepada Allah, tapi dilakukan di samping kuburan nabi atau orang soleh lainnya. Maka itu berarti menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid walaupun tidak ada bangunan di sana. Rasul SAW sangat dahsyat, keras murka Allah kepada orang-orang seperti itu. Hadis ini menunjukkan atau menjadi dalil bahwa salah satu di antara sifat Allah adalah ghadab, marah alias murka. Dengan makna yang hakiki, marah di sini adalah marah yang sebenarnya. Bukan kiasan, bukan ditakwil dengan makna lain, oh marah di sana maksudnya memberi balasan dengan azab. Bukan, tapi marah dengan marah yang sebenarnya. Cuma ada cumanya. Marahnya Allah berbeda dengan marahnya makhluk, karena sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, termasuk dalam hal sifatnya. Allah marah, manusia juga suka marah. Tapi cara dan sifat marah Allah berbeda dengan cara dan sifat marahnya makhluk. Sehingga wajib kita yakini Allah suka marah karena Allah menjelaskan itu di dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah yang sering kita baca di ayat terakhir, "Ghairil maghdubi alaihim." Bukan golongan orang-orang yang dimarahi, dimurkai oleh Allah seperti Yahudi. Ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Allah murka kepada mereka dan melaknat mereka. Kan ayat yang seperti itu banyak menunjukkan salah satu di antara sifat Allah, Allah ghadab. Allah murka, Allah marah. Jadi marah adalah sifat yang hakiki yang tetap bagi Allah dengan makna yang layak bagi kemuliaan Allah dan keagungan Allah, tapi berbeda dengan marahnya makhluk. Bagaimana dan di mana perbedaan marahnya Allah dengan marahnya makhluk? Banyak. Di antaranya dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Ghadabul makhluk haqiqatuhu huwa ghilyanu damil qalb. Kemarahan makhluk pada hakikatnya adalah mendidihnya darah di dalam jantung, dalam hati manusia. Atau itu adalah jumratun yulqiha syaitanu fi qalbi ibni Adam hatta yafura. Atau bara api yang dilemparkan oleh setan ke dalam hati Bani Adam sampai mendidih bergelegak. Adapun kemurkaan Khaliq, kemurkaan Allah adalah sifat yang tidak sama dengan murkanya manusia atau binatang atau makhluk lainnya. Marahnya manusia dengan marahnya binatang saja, makhluk dengan makhluk sudah berbeda, apalagi makhluk dengan Khaliq. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Ini yang pertama. Kedua, marahnya makhluk tidak ada yang berdampak bagus, seluruhnya buruk. Kalau manusia marah, dia bisa mengucapkan ucapan yang buruk, melakukan perbuatan yang buruk, melakukan tindakan yang sangat-sangat-sangat buruk. Karena marah dia bisa bunuh orang, memukul orang. Karena marah seorang suami bisa mentalak istrinya. Karena marah seseorang bisa membanting piring, melempar gelas, menendang pintu, memukul dinding walaupun dia sendiri setelah itu merasakan kesakitan. Itu marahnya makhluk. Adapun marahnya Allah, tidak ada yang berdampak buruk. Seluruh sifat Allah tidak lepas dari kehakiman Allah dan keadilan Allah serta kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu marahnya Allah akan selalu selaras dengan sikap sifat Rahman Rahimnya Allah dan Hakimnya Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itu, maka marah Allah tidak sama dengan marahnya makhluk, baik hakikatnya maupun dampak yang ditimbulkannya. Itulah beberapa di antara perbedaan marah Allah dengan marah makhluk. Cuma yang jelas, Allah Azza wa Jalla memiliki sifat marah, dan itu dijelaskan baik dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih. Di antara hadis yang sahih adalah hadis yang sedang kita bahas, ishtadda ghadabullah, sungguh keras, sungguh dahsyat. Kemurkaan Allah, kemarahan Allah kepada suatu kaum. Kaum yang bagaimana? Yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Baik didirikan bangunan di kuburan itu sebagai tempat ibadah, ataupun tidak didirikan bangunan tapi kuburan itu dijadikan sebagai tempat ibadah, maka sama saja dengan menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid, dan itu terlarang. Inilah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan, dikabulkankah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang isinya, ya Allah jangan Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah? Ataukah tidak? Kita pernah bahas ya. tidak seluruh doa Nabi itu diapa? Dikabul. Banyak doa-doa yang tidak dikabul. Doa minta ampun beliau untuk ibunya, untuk ayahnya ditolak. Doa beliau untuk apa namanya minta ampunan bagi siapa? Pamannya ditolak karena semuanya mati dalam keadaan kafir dan musyrik. Doa Nabi SAW agar umatnya ini tidak berpecah belah juga ditolak. Bahkan sudah kita bahas di dalam beberapa pertemuan yang lalu, ketika Nabi SAW perang Uhud, gigi beliau sampai tanggal, beliau berdarah, beliau luka. Lalu di dalam sholat beliau membaca doa kunut nazilah. Isinya laknat kepada orang-orang yang telah melukainya di medan perang Uhud. Sampai menyebut nama orang musyrik, orang kafir yang saat itu melukai beliau. Bayangkan, doa Nabi dibaca di dalam sholat. Disebut tiga orang. Nama orang-orang musyrik. Apa yang terjadi? Turun teguran dari Allah. Itu bukan urusanmu, hai Muhammad. Yang kemudian tiga orang yang namanya disebut, dilaknat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholatnya, ternyata ketiga-tiganya masuk Islam dan keislamannya bagus. Seluruhnya itu menunjukkan bahwa tidak seluruh doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada beberapa yang ditolak, tapi umumnya ya doa Nabi dikabul. Timbul pertanyaan, apakah doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memohon kepada Allah, ya Allah jangan Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah, apakah dikabulkan? Dijawab oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab An-Nuniyah, juga dijelaskan, dikatakan ala Imam Ibnu Qayyim, innallaha istajaba lahu falam yuzkar anna qabrahu sallallahu alaihi wasallam ju'ila wathanan bal innahu humya bi thalathati jidran fala ahada yasilu ilaihi hatta yaj'alahu wathanan yu'bad min dunillah walam yusma fi tarikh annahu ju'ila wathanan. Kata Imam Ibnu Qayyim, Allah Azza wa Jalla telah mengijabah doa beliau sehingga tidak diterangkan, tidak diceritakan bahwa kuburan Nabi dijadikan berhala yang disembah. Bahkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dipagar dengan tiga dinding sehingga tak ada seorang pun yang bisa sampai menyentuh kepada kuburan beliau dan menjadikan kuburan itu dianggap sebagai berhala yang disembah selain Allah. Tidak terdengar sepanjang sejarah bahwa kuburan beliau itu dijadikan sebagai sesembahan oleh umatnya. Dalam kitab An-Nuniyah beliau menyatakan, fa'ajaba rabbul alamina da'ahu wa ahatahu bi thalathatil jidran. Lalu rabbul alamin, yaitu Allah, mengijabah doanya, lalu dibentenglah kuburan itu dengan tiga dinding. Jadi ya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Timbul pertanyaan, bukankah banyak orang yang menyembah ke kuburan Nabi dari jauh ya? Banyak orang tuh kalau ke Masjid Nabawi, seusai sholat gitu ya, pas pulang belok ke kiri. Keluarnya ke kiri karena di kiri ada kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dinding kuburan Nabi itu dijaga oleh beberapa orang ahlul ilm. Jangan sampai ada orang yang menyentuh dinding lalu tabarruk. Padahal dinding itu masih jauh ke kuburannya, ada di dalam kuburan. Tapi ada orang begitu tahu ini kuburan Nabi SAW, langsung sujud menghadap kuburan. Ada yang seperti itu. Langsung dihampiri. Qum ya akhi, haram. Qum, berdiri, berdiri. Seperti itu. Atau ada orang yang begitu melewati ini kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di kuburan Nabi itu ada apa, di belakang kiblat kalau kita lewat jalan keluar ke sebelah kiri. Sebelah kanan arah kiblat, sebelah kiri kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu ada orang tahu ini kuburan Nabi, menghadap kuburan Nabi, membelakangi kiblat lalu berdoa. Banyak yang seperti itu. Ketika terlihat oleh askar, oleh petugas, maka dilarang. Karena berdoa tidak boleh ditujukan kepada makhluk. Harus kepada siapa? Kepada Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengarahnya ke kiblat, bukan ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, benar memang ada orang-orang yang ghullu, berlebih-lebihan dalam mengagungkan kuburan Nabi alaihi salatu wasalam, tapi mereka tidak sampai menjadikan kuburan Nabi sebagai berhala yang disembah. Kadang-kadang mereka beribadah kepada Nabi sallallahu alaihi wasalam dari jauh, dari negerinya masing-masing. Dengan meminta baik di dalam sholat atau di luar sholat, tengah malam atau kapanpun kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, lancarkan rizki saya. Iya, itu beribadah kepada Nabi SAW, tapi dengan cara seperti itu tidak berarti kuburan Nabi dianggap sebagai berhala yang disembah. Enggak. Inilah hadis pertama, dalil pertama yang menerangkan bahwa tidak bolehnya mengagungkan kuburan melebihi batas yang semestinya. Makanya Nabi berdoa agar kuburannya tidak dijadikan sebagai berhala yang disembah. Inilah yang pertama. Kedua, hadis kedua. Diterima dari Ibnu Jarir dengan sanad yang sampai kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ibnu Jarir itu namanya Muhammad bin Jarir bin Yazid At-Tabari atau yang dikenal dengan sebutan Imam At-Tabari. Beliau mengarang tafsir yang dikenal dengan tafsir At-Tabari. Beliau wafat tahun 310 Hijriah. Dan inilah kitab tafsir pertama dengan athar. Maksud tafsir dengan athar, ketika menafsirkan ayat, mengutip athar dari sahabat atau ulama setelahnya. Itulah yang disebut dengan tafsir bil ma'thur, tafsir dengan athar. Tapi asarnya ini tidak kosong dari asar-asar yang dhaif. Kenapa? Karena Imam At-Tabari ingin mengumpulkan semua riwayat dari generasi salaf berupa asar-asar mereka dalam tafsir Al-Quran. Dan beliau membiarkan kepada pembaca untuk menghukumi sahih atau dhaifnya riwayat tersebut setelah menelaah aspek sanadnya. Bagus enggak metodologi tafsir seperti ini? Ya, bagus dari satu sisi, tapi tidak bagus dari sisi yang lain. Bagus dari satu sisi karena mengumpulkan athar-athar yang ada dan tidak membuang satu athar pun, lengkap. Ada athar yang dhaif tapi dikuatkan oleh athar lain sehingga terkuatan. Ini dari segi kelebihan tafsir ini. Adapun tidak bagusnya tafsir ini adalah setelah melihat keterbatasan ilmu orang yang membacanya. Tidak bisa membedakan mana yang sahih, mana yang dhaif, bahkan mana yang palsu. Sehingga mencampur adukan semuanya. Padahal jangankan dalam masalah agama ya. Dalam masalah dunia pun, orang tidak mau mencampur adukan antara baik dan buruk. Petani umpamanya, bertanam kacang tanah. Setelah panen, apakah semua kacangnya dikumpulkan, disatukan lalu dijual? Tidak, dipisah. mana yang super, mana yang KW1, KW2, dan mana yang apkir, yang busuk. Ya, harganya beda itu. Petani durian, setelah panen, apakah semua disatukan? Enggak. Yang besar, yang matang di pohon, yang baunya harum menyengat, dipisah. Itu yang super. KW1, KW2, dan yang busuknya dipisah. Semuanya begitu. Termasuk umpamanya pedagang kain di toko, di pasar. Apakah semuanya dipukul rata? Tidak. Ini yang super, ini yang kelas 1, ini yang kelas 2, ada yang kelas kambing. Harganya beda. Tempatnya juga berbeda. Semuanya begitu. Inilah urusan dunia. Dan kita sebagai konsumen atau pembeli, apakah kita sembarangan beli durian? Yang mana? Ah, yang mana saya, yang penting durian. Apakah begitu? Nanti dikasih yang busuk. Dikasih yang mentah, yang enggak bisa dimakan. Rugi. Sudah mahal, enggak kemakan, kebuang. Masih syukur untuk diri sendiri. Ah, sekarang mau umpamanya ngirim ke calon mertua, dikasih 10 apa namanya? Durian yang besar-besar dikasih. Ternyata busuk semua. Enggak jadi mantunya. Kita pembeli tidak begitu, pasti dipilih. Ya, dicium. Wah, ini baunya menyengat. Belum puas dipukul dengan pisau. Ini bagus dari bunyinya nih. Saya enggak tahu bagaimana bunyi yang bagus, jangan nanya. Ustaz, bagaimana cara membedakan durian? Jangan tanya itu. Setelah itu masih belum puas, bang, coba dulu colek. Kalau manis saya beli, kalau enggak. Ya. Dan penjualnya mau. Akhirnya dicolek manis. Jadi, begitu. Enggak ada orang yang penting durian, yang penting durian. Enggak ada. Pasti milih yang terbaik, yang terbagus. Begitu juga membeli apapun, termasuk membeli motor, membeli mobil, pasti ingin yang terbaik, bahkan termasuk dalam hal memilih jodoh. Gak bisa sembarangan. Ada gak ikhwan, saya mau nikah nih dengan siapa? Yang siapa aja lah, yang penting perempuan. Apa begitu? Enggak, nanti begitu disodorkan yang super jelek gimana? Apa merem? Pasti ingin dinazar dulu. Dilihat keluarganya, dilihat pendidikannya, dilihat akhlaknya, ingin yang super. Kalau dalam urusan dunia seperti itu, kenapa itu tidak dilakukan dalam urusan agama? Dalam urusan akhirat. Ketika melihat hadis, dilihat dulu sahih dhaifnya. Enggak boleh kita mengatakan, yang penting hadis lah, dhaif juga, palsu-palsu juga hadis. Bikin memang enggak bisa. Apa begitu? Enggak. Dalam urusan dunia, dalam hal makanan, dalam hal barang, dalam hal mencari jodoh, kita milih-milih. Apalagi dalam urusan agama yang sampai ke akhirat. Maka gak boleh kita menyatakan doif-doif juga hadir. Akhirnya diterima. Sebagaimana kita tidak mau menyatakan busuk-busuk juga durian. Akhirnya diambil, dimakan, ditelan. Ada gak yang begitu? Gak ada. Hitam sumbing juga perempuan. Yang penting perempuannya. Apa mau? Ada yang begitu? Gak. Pasti ingin yang istimewa. Ini untuk urusan dunia, apalagi untuk urusan akhirat. Oleh karena itu, tafsir Imam Ibnu Jarir Al-Tabari yang menghimpun baik athar yang sahih ataupun yang dhaif, ketika berada di tangan orang yang tidak memiliki kemampuan ilmiah untuk membedakannya, membuat mereka mencampur adukan yang sahih dan yang dhaif. Maka inilah dianggap sisi kurang baiknya metodologi tersebut. Dari aspek fikih, Al-Imam Ibnu Jarir Al-Tabari seorang mujtahid, seorang ahli ijtihad. Oleh karena itulah, maka sekalipun di dalam kitab tafsirnya tersebut terkandung athar-athar yang dhaif, tapi ini bukanlah konsumsi orang awam. Ini konsumsi orang-orang yang berilmu. Tapi tidak boleh kita mentahdir, jangan sampai dibaca itu tafsir. Tidak boleh. Sampai Syekh Al-Utsin menyatakan, wal ajib anni ra'aitu ba'dal mutaakhirin yuhadziruna at-talabah min tafsirih li'annahu mamlu'un ala za'mihim bil israiliyat. Kata beliau, sesuatu yang sangat aneh adalah aku melihat orang-orang mutaakhir mentahdir, alias mewanti-wanti tolab para penuntut ilmu dari tafsir ini. Hati-hati, jangan dibaca, jangan dipakai, jangan dijadikan rujukan, karena isinya penuh menurut anda, anggapan mereka penuh dengan hadis-hadis Israiliyat. Ini aneh. Karena apa? Karena tak ubahnya sebagaimana seorang anak TK mentahdir seorang profesor yang keilmuannya tidak bisa dibandingkan. Itulah Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Imam Ibnu Jarir dalam satu riwayat yang sanadnya sampai kepada Imam Sufyan. Sufyan ini ada dua yang ma'ruf. Pertama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, yang kedua Sufyan bin Uyainah. Kedua-duanya Imam Ahlus Sunnah. Kedua-duanya bergelar Syekhul Islam. Kedua-duanya bergelar Amirul Mukminin fil Hadis. Kedua-duanya menjadi rujukan bagi ulama-ulama setelahnya. Tapi yang benar, yang lebih kuat dengan melihat siapa gurunya dan siapa muridnya, Imam Sufyan yang dimaksudlah Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Imam Sufyan menerima riwayat ini dari gurunya, yaitu Mansur, Mansur dari Mujahid. Mujahid, seorang penduduk Mekah, imam ahli tafsir, beliau hidup di zaman tabi'in, beliau belajar tentang tafsir kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, ni'ma tarjumanul Qur'an Ibnu Abbas. Sehebat-hebat penafsir Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Nah, Mujahid belajar kepada Ibnu Abbas. Dia menyodorkan mushaf Al-Quran lalu membaca dari ta'awud. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Apa makna ta'awud ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Kemudian bismillahirrahmanirrahim dijelaskan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus sampai dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Dengan tengah-tengahnya. Terus setelah tamat balik lagi ke Fatihah. 3 kali seperti itu. Oleh karena itu berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Idza ja'aka tafsir min Mujahid fahasbuk." Kalau datang tafsir kepadamu dari Mujahid, cukup, jangan bertanya lagi kepada yang lain. Sebab beliau menjadi imam di bidang tafsir. Beliau guru murid utama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam masalah tafsir. Berkata Mujahid ketika menerangkan Al-Quran surah An-Najm ayat yang ke-19. Dalam ayat itu Allah Azza wa Jalla berfirman, Afaro'aitumul Lata wal Uzza. Tidakkah kalian, apakah kalian memperhatikan Lata dan Uzza? Huruf alif dalam afaro'aitum. A-nya itu disebut huruf istifham. Huruf istifham itu kata tanya dengan makna litahqir. Litahqir itu untuk merendahkan. Untuk menghinakan. Menghinakan kata benda yang disebut setelahnya. Tidak, apakah kamu tidak memperhatikan lat Lata dan Uzza. Lata Uzza ini dihinakan dalam ayat ini. Kenapa? Karena dilihat dari konteks sebelum menyebut Lata dan Uzza. Ini kan surah An-Najm itu berbicara tentang keadaan di langit ketujuh ketika Nabi selesai dimi'rajkan. Di sana walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidrata ma yaghsha, gitu kan, mazagal basaru wa matagha. Sampai di akhir tentang itu, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Nabi SAW ketika Miraj melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli di Sidratul Muntaha. Di samping Sidratul Muntaha ada surga Ma'wa. Ketika surga Ma'wa itu ditutup oleh sesuatu yang menutupinya. Dalam hadis sebutkan yang menutupi cahaya yang warna-warni yang indahnya belum pernah aku lihat. Idh yagsha sidrata ma yagsha, ketika Sidratul Muntaha itu ditutup oleh sesuatu yang menutupinya. Terus sampai di akhir kisah tentang itu, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sungguh beliau yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat tanda-tanda Allah yang sangat besar, tanda-tanda kekuasaan Allah. Setelah dijelaskan tanda-tanda kekuasaan yang maha besar, lalu Allah, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Lalu sekarang coba kamu perhatikan Lata, Uzza dan Manat yang ketiganya. Wah, enggak sebanding. Apa yang dilihat oleh Nabi SAW ketika Mi'raj di Sidratul Muntaha begitu dahsyat. Mencengangkan sampai disebutkan mazagal basaru wa matagha. Pandangan mata Nabi SAW itu tidak berkedip dan tidak lepas dari keindahan yang beliau lihat. Sampai termangu, terpesona, sampai tidak mampu berbicara. Nah sekarang setelah melihat keindahan dan kedahsyatan, bukti-bukti kekuasaan Allah, sekarang kamu lihat Lata, Uzza, dan Manat yang ketiganya. Enggak sebanding. Makanya dianggap sebagai penghinaan kepada Lata dan Uzza. Oleh karena itu enggak layak Lata, Uzza disembah, diibadati, diagungkan, dikultuskan dengan meninggalkan peribadatan kepada Allah atau menyamakan peribadatan kepada Allah dengan peribadatan kepada Lata dan Uzza. Enggak sebanding, enggak level, enggak layak. Ini yang dijelaskan oleh Mujahid tentang ayat ini. Lalu bagaimana kisah masa lalu Lata, Uzza dan Manat yang dijelaskan di dalam ayat ini? Penjelasan tentang ketiga berhala tentang masa lalu mereka ini panjang. Tidak bisa kita terangkan dalam waktu yang singkat ini, oleh karena itu penjelasan tentang Lata, Uzza dan Manat akan kita tunda di hari Jumat yang akan datang. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini saja dulu, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Dan kepada Akhi Fawas di studio Radio Roja Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillah, fadol ya Akhi Fawas. Yang saya sampaikan secara langsung di sore hari ini dari Hotel Islam di mana kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk anda yang anggotanya silakan di 0218236543 untuk pertanyaan via telepon, dan kami coba angkat untuk yang pertama. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ibu? Dengan Umu Adi di Cirebon. Iya, Umu Adi sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Allah ma'ruf nahi munkar, saya pernah memberitahu kepada keluarga ahli warisnya bahwa orang tuanya itu dimakamkan dan dikuburkan tidak satu begitu ya, jadi dengan tidak rata seperti yang disunahkan. Nah, tetapi mereka itu tidak mempunyainya, katanya ini sudah saja jadi dibiarkan dengan memakai nisan begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah para ahli waris itu berdosa, dan apakah jenazah yang sudah dimakamkan juga itu terjadi penumpukan dosa sejak dimakamkan sampai saat ini? Begitu, Ustaz. Jika semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ummu Adi di Cirumput, barakallahu fik. Ini juga yang tadi bertanya waktu pagi di Radio Roja Bandung ya. Iya, ternyata Ummu Adi ini yang dimaksud. Damang, Ibu Siti. Iya. Bagaimana kalau jenazah yang sudah meninggal diurus dengan cara pengurusan yang tidak sesuai dengan sunnah sejak memandikan, mengkafani, mensolatkan sampai menguburkan. Siapa yang berdosa dan siapa yang tidak berdosa? Pertama, yang berdosa tentu saja orang yang paling bertanggung jawab dalam pengurusan itu. Pertama, orang yang paling berwenang yaitu keluarganya. Dia menunjuk siapa? Kalau dia menunjuk orang yang diyakini cara mengurusnya menyimpang dari sunnah Rasul SAW, ya dia berdosa. Demikian juga orang yang ditunjuknya. Lalu mengurus pengurusan jenazah dengan cara yang menyimpang dari tuntunan syariat, ya dia juga ikut berdosa. Adapun anggota keluarga lain, mereka yang setuju dan mendukung pengurusan yang tidak sesuai dengan syariat memiliki saham dosanya minimal atas dukungannya. Adapun anggota keluarga yang sebenarnya tidak setuju, dia lebih menginginkan diurus oleh orang yang faham sunnah, tapi dia tidak memiliki wewenang atau kekuasaan yang besar dan tidak mampu merubahnya. Dia sudah menyampaikan dan mengemukakan ketidaksetujuannya diurus dengan cara seperti itu, tapi hanya sampai di sana dan tidak mampu berbuat lebih. Maka dia sudah berupaya maksimal dan insya Allah terlepas dari dosa karena dia tidak setuju dan sudah berusaha maksimal. Bagaimana dengan si mayit? Apakah berdosa? Tergantung. Kalau si mayit berwasiat dengan wasiat seperti yang dilaksanakan oleh keluarganya, karena kebodohannya dia berwasiat, kalau saya mati urus oleh si Anu tuh. Dan si Anu itu cara mengurusnya menyimpang dari syariat, ya mayitnya ikut berdosa karena mewasiatkan wasiat yang keliru, yang salah. Tapi kalau mayitnya sebelum meninggal berwasiat, kalau saya meninggal tolong urus oleh ustadz yang faham sunnah menguburkan mayit dan mengurus mayit, jangan ke siapa-siapa, maka dia berpahala dengan wasiatnya. Dan kalau ternyata tidak dilaksanakan oleh anggota keluarganya yang berdosa. Si mayitnya tetap tidak dosa dan tidak menanggung dosa tersebut. Oleh karena itu dosa tidaknya mayit ketika dikuburkan dengan cara-cara yang menyimpang dari syariat sangat tergantung dari wasiat si mayit atau keriduan si mayit terhadap cara-cara tersebut. Kalau dia ridho diurus dengan cara-cara yang menyimpang bahkan mewasiatkan, iya dia terkena saham dosanya. Tapi kalau dia tidak mewasiatkan demikian, bahkan mewasiatkan untuk diurus oleh orang yang paham tentang sunnah dalam hal mengurus jenazah, tapi tidak dilaksanakan oleh keluarga yang mengurusnya, maka dia insya Allah terlepas dari dosa. Demikian Ummu Adi, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Terima kasih atas jawaban yang saya sampaikan. Kami akan untuk penelpon kedua sudah ada Bapak Rahmat di Medan. Silakan Pak Rahmat. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin agar tidak ada keraguan di dalam kerja saya, kan? Mohon maaf ini adalah dari tema Pak. Ya. Silakan. Karena di tempat saya bekerja melakukan sistem cash, namun ada juga sistem kredit, Pak. Jual beli maksudnya Pak? Jual beli Pak ya. Dengan ya, saya di toko perabot. Ada yang cash, ada yang kredit ya. Iya, sistem beberapa sistem kredit apakah itu termasuk riba? Iya, baik. Terima kasih. Pak Rahmat di Medan. Iya. Iya, bagaimana Ustaz? Tabarakallahu fik Pak Rahmat di Medan. jual beli dengan sistem cash atau kredit, kalau cash disepakati bolehnya oleh para ulama. Adapun sistem kredit, jumhur ulama membolehkan, sekalipun dengan berbeda harga antara harga cash dengan harga kredit. Sebagian ulama melarang sistem baik bitaksit ini, terlebih kalau umpamanya di dalamnya ada apa? Ada unsur riba seperti denda keterlambatan. Bila lambat ketika mencicilnya, maka kalau seperti itu sepakat seluruh ulama melarangnya, mengharamkannya, karena ada unsur ribanya. Oleh karena itu, kalau sistem jual beli dengan kredit seperti yang dijelaskan oleh, ditanyakan oleh Pak Rahmat tersebut, tidak mengandung unsur riba, seperti umpamanya tidak ada denda keterlambatan. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak ada juga sita barang dan uang hangus. Jadi kalau umpamanya barang itu dikredit untuk jangka waktu 1 tahun, baru 6 bulan umpamanya tidak mampu melanjutkan, akhirnya seluruh barangnya disita dan seluruh uang yang sudah distorkannya hangus. Padahal mungkin kalau dijumlah antara harga barang pada kondisi tadi dengan jumlah uang yang disetorkan sudah lebih, dan itu adalah kezaliman. Kalau ada unsur seperti itu, maka menjadi terlarang. Adapun kalau umpamanya sistem kredit tersebut bebas dari biaya keterlambatan atau bunga keterlambatan, juga tidak ada uang hangus dan sita barang apabila tidak mampu melanjutkan cicilan, tapi diperhitungkan semuanya itu secara adil bagi kedua belah pihak, maka insya Allah tidak apa-apa. Saya anjurkan kepada Pak Rahmat untuk mengajukan kembali pertanyaan ini kepada Ustadz Erwandi, yang mungkin nanti oleh Akhi Fawas akan disebutkan waktu dan jamnya ya. Demikian Pak Rahmat, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih ya. Semoga bisa sampaikan, dan untuk Pak Rahmat atau pendengar atau pemirsa lainnya bisa menyimak kajian bersama Ustadz Erwandi setiap hari Kamis pagi jam 5.30 atau Senin pada maghrib ya. Kami akan untuk selanjutnya dari ya. Majalengka dengan Pak Nahlan, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Dahlan di Majalengka, barakallahu fik. Ini masalah hampir teralami di setiap tempat. Jarang ada ustaz yang faham bagaimana cara mengurus jenazah. Apa akibatnya? Akibatnya yang ngurus jenazah kembali diserahkan kepada orang yang biasa, walaupun tata caranya tidak benar, gitu ya. Bagaimana untuk mengantisipasinya? Pertama, hendaklah gitu ya, berupayalah ikhwan-ikhwan di setiap daerah mengadakan pelatihan tata cara mengurus jenazah. Tidak ribet kok, dan tidak lama, sehari beberapa jam cukup insya Allah, gitu ya. Kalau prakteknya 4, yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Atau dengan melihat video-videonya tentang masalah itu yang sudah difilmkan oleh beberapa orang ikhwan di beberapa tempat, bisa didownload juga di internet ya. Jadi hendaklah setiap ikhwan di setiap daerah mengadakan pelatihan tata cara mengurus jenazah, bila perlu membentuk tim. Jadi kalau ada salah seorang umpamanya kenalan, saudara, kawan, jamaah yang umpamanya meninggal, diurus oleh tim itu. Itu yang pertama. Kedua, kalau tim itu belum ada, lalu kasusnya sudah ada yang meninggal, maka hendaklah ada di antara ikhwan itu yang langsung begitu ada kabar meninggal, langsung dia buka buku. Bagaimana tata cara mengurus jenazah yang sesuai dengan sunnah. Bila perlu sambil memandikan, sambil baca buku, gak apa-apa. Pertama gimana dulu? Karena begitu orang meninggal kan tidak langsung dimandikan. Diurus dulu beberapa perkara gitu ya. Setelah sejam dua jam baru dimandikan. Dan kita masih punya waktu sejam dua jam untuk baca-baca buku. Lalu praktekkan bagaimana tata cara memandikan, tata cara mengkafani, tata cara menyolatkan sampai menguburkan, dan itu memakan waktu yang cukup lama. Di sela-sela itu kita bisa baca. Gak masalah, yang penting benar walaupun dicemooh. Kok sambil baca? Ya daripada salah tidak baca tapi salah. Itu yang kedua. Kalau umpamanya bukunya pun tidak ada, gitu ya. Dilihat di perpustakaannya cuma ada satu bukunya. Itu pun bukan tentang jenazah. Buku Iqra umpamanya ya. Karena minimnya, ya apa boleh buat, gimana lagi? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kewajiban yang sesuai dengan kemampuan. Kalau kita tidak mampu, khawatir keliru dan salah, lalu ada orang yang sudah berpengalaman berkali-kali walaupun kita tidak tahu benar atau salahnya gitu ya, maka itu di luar kemampuan kita. Maka insyaallah azza wajalla Allah akan memaafkan kesalahan tersebut. Begitu pada Alhan di Majalengka, wallahu alam bisawab. Silakan lagi. Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan, dan kita akan kembali untuk selanjutnya dari pendengar dan lalu pesan singkat berikut ini. Dari Abu Hakim di Medan yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada orang yang di masa lalu memasang susuk atau jimat di badannya, apakah harus dilepaskan sebelum beliau itu meninggal? Mohon penjelasannya, dan bagaimana cara untuk menghilangkan susuk atau jimat yang dipasang tersebut? Iya. Bapak Abdul Hakim di Medan ya, barakallahu fik. Orang yang sudah memasang susuk atau yang sejenisnya di badannya, baik di keningnya atau di anggota tubuh lainnya, dia wajib bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya. Pertama menyesal, yang kedua berhenti dari meyakini hal itu, yang ketiganya bertekad tidak mengulang. Keempatnya lakukan itu sebelum sakarat. Kelima lakukan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Dan terakhir ikhlas di dalam bertobat dari hal itu. Dengan seperti itu maka insya Allah tobatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Menghapus seluruh dosa akibat masang susuk tadi. Seluruh dosa sebesar apapun, termasuk dosa syirik, dosa kufur, kalau ditobati sebelum meninggalnya, insya Allah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dosa itu terbawa mati, dosa syirik dan kufur tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan susuk yang sudah masuk ke dalam tubuhnya? Apakah harus dikeluarkan? Pertama, kalau cara mengeluarkannya dengan cara menyakiti seperti dioperasi, gak perlu. Terlebih kalau cara mengeluarkannya harus ke dukun lagi, ya tambah gak perlu, tambah jangan. Maka insya Allah kalau seseorang tobat, beberapa pengalaman menyatakan itu keluar dengan sendirinya. Pelajari terus tauhid. Kaji terus tauhid, dengar kajian-kajian tauhid, baca buku-buku tauhid, setel CD-CD yang mengkaji masalah tauhid. Sehingga jin yang ada di dalam dirinya akibat susuk itu enggak betah, gerah. Dia nanti akan meninggalkan tubuh orang itu dengan sendirinya, dan insya Allah nanti susuknya akan keluar dengan sendirinya di waktu yang tidak kita duga. Mungkin kita sendiri tidak tahu di mana dulu susuk itu dipasang. Kalau umpah dipasangnya di kening, tek, tiba-tiba hilang, umpah apakah tetap masih di kening atau pindah ke tempat lain, kita juga enggak tahu. Kalau dicokel-cokel di kening, enggak ada. Ternyata ada yang nyendol di ketiaknya, dicokel di ketiaknya, ternyata cuma kutil. Pindah lagi ke yang lain, habis tubuh kita nanti. Kalau itu yang terjadi, maka tidak perlu. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla mengeluarkan susuk-susuk itu dari tubuh kita yang pernah memasangnya umpamanya ya. Jadi seringlah mengkaji tauhid, mendengarkan kajian tauhid, sering membaca Al-Qur'an, sering berzikir, membentengi diri kita dengan zikir-zikir yang disunnahkan, dengan hafalan-hafalan Al-Qur'an, insyaallah susuk itu akan keluar dengan sendirinya, baik kita lihat, kita rasakan keluarnya ataupun tidak kita sadari sudah keluar dengan sendiri tanpa kita ketahui. Demikian wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Pesan singkat Abu River di Sampit, Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berbunyi dengan arti kurang lebih bahwa barang siapa yang berziarah kubur kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya pada tiap hari Jumat sekali, niscaya diampuni akan dosanya dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anak yang berbakti. Bagaimana dengan derajat hadis ini, Ustaz? Iya, siapa tadi? Pak Abu Gifar di Sampit. Abu Gifar di Sampit. Sampit Kalimantan maksudnya. Bukan di Madura, Sampit Kalimantan. Iya. Tapi pertanyaannya benar enggak ada hadis siapa yang berziarah ke kubur orang tuanya setiap hari Jumat akan dianggap sebagai anak yang berbakti, begitu intinya ya. Bagaimana tentang kesahihan hadis tersebut? Saya akan jawab dengan tegas, wallahu a'lam. Saya belum tahu, nanti akan saya cek dan akan menjadi PR untuk hari Jumat yang akan datang. Tapi intinya begini, ziarah kubur itu disyariatkan baik bagi laki-laki ataupun bagi wanita. Karena apa? Karena kebaikan dari ziarah kubur berupa mengingatkan kepada kematian, mengingatkan kepada akhirat, bisa membuat kita zuhud terhadap dunia, bisa melunakkan hati yang keras. Semua efek positif dari ziarah kubur diperlukan baik oleh laki-laki juga oleh wanita. Sehingga wanita pun sama-sama disyariatkan. Asal pertama wanita tidak boleh terlalu sering ziarah kubur. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan la'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam zawwaratil kubur. Nabi selesai melaknat para wanita yang terlalu banyak ziarah kubur. Itu syaratnya tidak perlu terlalu sering. Adapun sekali-sekali dibolehkan. Aisyah radhiyallahu anha sepeninggal Nabi selesai menziarahi kuburan saudaranya Abdurrahman bin Abu Bakar. Kemudian beliau ditanya, kenapa Anda ziarah kubur? Bukankah Rasul melarang? Ya, dulu Rasul melarang tapi kemudian mengizinkan. Dibolehkan wanita berziarah kubur. Dengan syarat pertama tidak terlalu sering. Yang kedua, tidak ada fitnah, tidak ikhtilat dengan laki-laki. Kalau di sana ada banyak laki-laki maka terlarang. Bukan terlarang ziarah kuburnya, tapi terlarang ikhtilat ketika ziarah kuburnya. Baik kepada orang tua ataupun kepada kerabat, bahkan termasuk berziarah kubur ke kuburan orang-orang kafir pun dibolehkan. Karena apa? Karena iktibarnya sama, mengambil pelajarannya sama, bahwa kita akan mati, kita akan ke alam kubur, kita akan ke akhirat. Bedanya kalau ziarah kubur ke kuburan kaum mukminin ada salam dan ada doa bagi kebaikan orang yang dikubur. Adapun kepada orang kafir tidak boleh menyampaikan salam dan tidak boleh mendoakan ampunan atau rahmat kepada orang kafir yang sudah meninggal. Hanya itu bedanya. Tapi mengambil ibroh dari kematian orang kafir tetap dibolehkan dan bernilai sama. Adapun siapa yang menziarahi kuburan ibunya setiap Jumat, maka insya Allah itu akan kita tunda kesahihan hadisnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi, Faps. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kami akan pertanyaan dari Pak Edi di Sumatera Utara. Silakan, Pak. Halo, assalamualaikum, Pak. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mau tanyakan, waktu kapankah kita mengumumkan utang piutang para pelayat? Apakah pada waktu jenazah telah dikeluarkan atau itu telah dikapani atau dimandikan? Ustaz, mohon penjelasannya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Pak Edi di Medan, Sumatera Utara. Barakallahu fik. Kapan pengumuman hutang bagi si mayit? Jawabannya adalah tidak ditetapkan waktunya. Kapan saja. Walaupun si mayit masih ada di sana, banyak orang yang melayat, boleh kita tanyakan. Barangkali si mayit ini punya hutang kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Silakan menghubungi kami secepatnya. Dan secepatnya bayar. Lebih utama membayar dari harta peninggalan si mayit sebelum dibagikan sebagai warisan. Agar si mayit ini nanti memperoleh pahala dari bayaran hutang tersebut. Kecuali kalau si mayit ini tidak meninggalkan harta apapun sudah habis, maka wajib dibayar oleh ahli warisnya dan boleh juga dibayar oleh siapapun, tetangganya, kawannya, sahabatnya atau siapapun membayarkannya. Silakan. Walaupun tidak sekali dua kali mengumumkannya, pas-pas saat kematiannya belum terkumpul banyak orang. Besoknya umpamanya kita melihat ada kerumunan orang, kita hampiri, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, saudara saya sudah meninggal kemarin. Barangkali dia punya hutang kepada bapak-bapak, ibu-ibu, segera bilang. Akan saya lunasi. Begitu dan begitu terus. Sampai betul-betul tidak ada lagi orang yang menagih hutang si mayit. Begitu Pak Edi. Akhi Fawas di sini sudah adzan maghrib. Cukup sampai di sini. InsyaAllah kita jumpa kembali di Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.